Teruntuk kamu yang jauh di sana, suka, duka, dan bahagia telah kita lalui bersama. Semoga kau dan aku abadi selamanya. Kumohon kau kan tetap setia. Cinta datang dalam angan, ku berharap jadi kenyataan. Ku rindukan, ku impikan, di benakku kau selalu terbayang. Indahnya cinta kita, walaupun kita berbeda. Jika memang raga ini tak dapat bersatu, namun yakinlah cinta ini tetap milikmu. Walau hujan badai kan pisahkan cinta kita, namun yakinlah diriku kan tetap setia. Cinta kita, walaupun kita berbeda kasih, di mataku.